kau yang ada di sana, yang mengisi hatiku. Mengapa kau ada saat kau telah terikat? Selalu ku coba menepis harapan, namun kau tetap ada. Izinkan aku memeluk dan mencumbu dirimu, cinta. Mungkin kan tahu diriku lebih baik darinya. Ku tak bersalah cinta yang telah datang tak terduga. Tetap ada. Izinkan aku memeluk dan mencumbu dirimu, cinta. Mungkin kan tahu diriku lebih baik darinya. Yeah.